kali denaila dilukoi lahambi banna harago diri denaila makan hati. Satio malam mandi tangi sami yang kato patang kara. Bajawe kato balawana kusibana di puntara. Abimani sampah dibuah baru bahana sayang kadena. Sama ni janji dan dulu adia barika kadiri dena. Jawe kato balawana kuswibana di puntara. Abimani sampah dibuah baru bahana sayang kadena. Sama ni janji dan dulu barika kadiri denna. apa? Jangan kawal. Kan mama.